بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيما أشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan penjelasan dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah seputar hukum puasa bagi seorang yang sakit, dan beliau memerinci dan menyebutkan keadaan-keadaan seorang yang sakit tersebut beserta hukum-hukumnya. Dan sebelum kita sebutkan pembahasan seputar puasa bagi seorang yang safar, di sini saya akan meralat adanya kekeliruan yang kemarin saya sampaikan dalam masalah adanya khilaf terkait puasa bagi seorang yang sakit apabila dia memiliki rasa kepayahan, kesulitan untuk menjalankannya dalam keadaan tidak membahayakannya. Yang benar dalam bab ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, mereka para ulama telah bersepakat apabila sakit yang diderita oleh seorang yang sakit memayahkan dirinya untuk berpuasa, maka diberikan rukhsah baginya untuk kemudian dia tidak berpuasa. Nah, di sini saya akan menyebutkan perkataan dari salah seorang ulama yang bermadhabkan Hambali, yaitu Al-Imam Al-Mardawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf. Beliau menyebutkan, "Ammal maridu idza khafa ziyadata maradihi." Adapun seorang yang sakit apabila dia khawatir dengan dia berpuasa rasa sakitnya itu semakin bertambah. Naam. Autulahu, atau dia khawatir dengan dia berpuasa semakin bertambah lama sakitnya, tidak kunjung sembuh. Naam. Mungkin dia harus minum obat. Kalau semisal tidak diminum menyebabkan akhirnya dia semakin parah dan bertambah rasa sakitnya. Aw kana sahihan thumma maridha fi yaumihi. Ataukah seorang yang sehat di hari dia berpuasa ternyata dia sakit. Nah. Aw khafa maradan li ajli al-'atashi aw ghairihi. Ataukah keadaan seorang yang mengkhawatirkan dia terkena satu penyakit disebabkan karena dia dalam kondisi pilek dan yang semisalnya. Nah, fa innahu yustahabbu lahu al-fitru wa yukrahu shaumuhu wa itsmamuhu ijma'an. Ini perkataan dari Al-Imam Al-Mardawi rahimahullahu taala. Maka untuk orang yang seperti ini disunahkan baginya untuk berbuka dan dibenci apabila dia memaksakan diri untuk berpuasa dan menyempurnakan puasanya berdasarkan kesepakatan mereka para ulama. Dan Al-Imam Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam membahas yang sebelumnya juga menyebutkan tentang perkara yang tadi kita sebutkan. Dalam babul marid, khilaf di antara para ulama adalah dari sisi jenis penyakitnya, apakah penyakit yang ringan itu juga mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa atau tidak. Naam. Madhab zahiri, mereka berpendapat seorang yang sakit, apapun jenis sakitnya, ia diberikan rukhsah berdasarkan yang zahir dari firman Allah Azza wa Jalla, faman kana minkum maridan, Allah sebutkan fa'iddatu min ayyamin ukhar, tanpa diperinci disebutkan tentang jenis sakitnya. Namun pendapat ini diselisih oleh jumhur mereka para ulama. Mereka membagi dalam bab al-marad, sakit dari sisi rukhsah atau tidaknya, dengan perincian yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Baik, kita bacakan hukum yang setelahnya. Wal musafir, adapun seorang yang safar, yang dalam kondisi safar, apakah dia diwajibkan untuk berpuasa atau tidak? Beliau rahimahullah menyebutkan ala qismain, keadaan seorang yang safar terbagi menjadi dua keadaan. Karena memang dalam bab ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita menjumpai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagiannya itu melarang seorang berpuasa ketika safar. Pada sebagiannya Rasul bahkan berpuasa ketika dalam kondisi safar. Sehingga ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang melarang. Naam. Dan pendapat yang rajih dalam bab ini adanya tafsil, adanya perincian seperti perincian yang nanti akan dijelaskan dan diuraikan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Kita bacakan macam yang pertama, man yaqsudu bi safarihi at-tahayyula 'ala al-fitri. Seseorang yang dia maksudkan dengan safarnya sebagai cara agar dia bisa berbuka. Nah, faham sampai sini? Antum ingin berbuka, ingin tidak berpuasa dalam keadaan tidak punya uzur, maka antum menginginkan bagaimana caranya agar antum ini bisa berbuka dengan cara melakukan safar. Melakukan safar. Nah, sehingga apabila seorang melakukan safar tujuannya adalah agar dia bisa berbuka dan tidak berpuasa, fala yajuzu lahu al-fitru, maka tidak boleh baginya untuk berbuka. Li'anna tahayyula 'ala faraidillah la yasqutuha, karena melakukan satu cara agar seseorang bisa terlepas dari kewajiban Allah Azza wa Jalla, ini tidak akan menggugurkan kewajiban tersebut. Sehingga safar yang seperti ini safar yang tidak menggugurkan kewajiban puasa bagi seorang yang melakukannya. Sekali lagi, safar dengan tujuan agar supaya dia bisa berbuka, dia mengambil rukhsah dengan melakukan safar. Nah, dalam keadaan dia tidak punya uzur untuk membatalkan puasanya. Asani yang kedua, man la yaqsudu dzalik. Seseorang yang safar dalam keadaan tidak meniatkan tentang hal tersebut. Nah, artinya memang dia melakukan safar karena hajat, karena kebutuhan. Ima kebutuhan tersebut karena faktor pekerjaan, dia sebagai seorang supir sehingga mengharuskan akhirnya dia safar dari satu daerah ke daerah yang berikutnya, ataukah dalam rangka ziarah, dalam rangka ziarah dia ingin menziarahi pekerjaannya, ataukah karena faktor pekerjaan. Naam, artinya yang dibolehkan bagi seorang untuk mengerjakan safar tersebut. Dalam bab ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dari sisi hukumnya beliau membagi menjadi tiga keadaan untuk seorang yang musafir, yang benar-benar berstatus sebagai seorang yang safar itu terbagi menjadi tiga keadaan. Yang pertama adalah ayyashuqqa alaihi as-shaumu masyaqqatan shadidatan. Seseorang yang dalam kondisi safar, namun ketika dia berpuasa menyebabkan akhirnya dia merasakan kesulitan yang demikian sangat, kepayahan yang demikian sangat. Naam. Maka dalam kondisi ini beliau menyebutkan fayuhramu alaihi ayyasuma, maka hukum berpuasa atasnya adalah haram. Hukum berpuasa bagi seorang yang musafir, yang ketika dia berpuasa pada saat melakukan safar menyebabkan akhirnya dia berada pada satu kepayahan yang demikian sangat. Nah, keletihan yang demikian sangat. Nah, maka hukumnya adalah haram. Sehingga yang wajib baginya adalah berbuka. Yang wajib baginya adalah berbuka. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan di dalam salah satu hadis ketika melihat adanya sebagian mereka yang berpuasa dalam kondisi Rasul sedang safar bersama para sahabatnya. Naam. Ketika itu mereka safar dalam rangka untuk menaklukkan kota Mekah. Naam. Pada perang Fathu Mekah, Rasul berjalan bersama para sahabatnya di bulan Ramadan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhawatirkan apabila para sahabatnya memaksakan diri mereka untuk berpuasa menyebabkan akhirnya mengalami kelemahan dari sisi fisiknya sementara mereka hendak berjihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar salah seorang memberikan air minum kepada beliau dan beliau meminumnya. Falhasil, disebutkan dalam riwayat tersebut, ada salah seorang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebagian manusia masih berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Nah, dalam lafaz yang lain Rasul juga menyebutkan laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk dari albir, kebajikan adalah apabila seorang berpuasa dalam kondisi safar. Hadis-hadis, sekali lagi hadis-hadis yang berisikan larangan dari Rasul untuk seseorang berpuasa pada saat safar, pada saat melakukan safar, ini terkena pada kondisi safar yang meletihkan pelakunya, yang meletihkan, memayahkan pelakunya. Nah, menyebabkan akhirnya dia semakin lemah, menyebabkan akhirnya dia kepayahan untuk menunaikan safarnya. Maka ketika itu wajib baginya untuk berbuka dan diharamkan baginya berpuasa berdasarkan hadis-hadis tersebut. Nah, keadaan yang kedua, ayyashuqqa alaihi shaumu masyaqqata ghairi shadidah. Seorang yang safar yang mengalami kepayahan akan tetapi tidak tidak pada tingkatan seperti yang pertama. Artinya dia mengalami kepayahan tapi bisa diatasi, tidak sebegitu sulit seperti keadaan yang pertama. Nah, ghairu shadidah, tidak seberapa parah sebagaimana yang pertama. Untuk keadaan seorang yang seperti ini, beliau menyebutkan yukrahu lahu shaumu lima fihi minal udhul an rukhsatillahi ta'ala ma'al isfaqi ala nafsih. Untuk keadaan orang yang seperti ini, hukum berpuasa baginya adalah makruh. Hukum berpuasa baginya adalah makruh. Karena dia tidak mengambil rukhsah Allah tabaraka wa ta'ala dan membebankan kepada dirinya sesuatu yang dia mengalami kepayahan untuk melakukannya. Nah, Sehingga dengan faktor-faktor yang seperti ini, beliau menyebutkan hukum berpuasa bagi seorang yang seperti ini adalah al-makruh. Sehingga yang afdal adalah disunahkan baginya untuk berbuka. Nah, keadaan yang ketiga, alla yashuqa alaihi shaumu, seorang yang safar namun ketika dia berpuasa dia tidak mengalami rasa kepayahan dan kesulitan ketika mengerjakannya. Nah, apalagi di zaman sekarang ini dengan kemudian sarana transportasi, terkadang seorang melakukan safar ke tempat yang jauh dia tidak mengalami kepayahan, bahkan tidak mengeluarkan keringat. Nah, dia safar ke tempat yang sangat jauh, ketika sampai ke lokasi tujuannya dia tidak mengeluarkan keringat. Nah, ya bisa kan, tidak mengalami kepayahan, tidak mengalami keletihan. Untuk seseorang yang seperti ini, beliau rahimahullah menyebutkan fayaf'alul aisaru alaihi minas saumi wal fitri, sehingga yang dia lakukan adalah mengambil sesuatu yang mudah untuknya, sehingga dia diberikan pilihan antara harus berpuasa atau berbuka, sehingga dia pilih mana di antara keduanya yang mudah dia lakukan. Kalau semisal yang mudah baginya adalah berpuasa, maka dia berpuasa. Kalau ternyata yang mudah baginya adalah berbuka, maka dia berbuka. Ini penjelasan dari Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah tabaraka wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Azza wa Jalla menginginkan bagi seorang itu kemudahan, dan Allah tabaraka wa taala tidak menginginkan bagi seseorang adanya kesulitan. Nah, sehingga dalam bab ini diberikan pilihan antara harus berbuka dengan tidak, melihat mana di antara keduanya yang paling mudah untuk dia lakukan. Wal iradatu huna bima'nal mahabbah, yang dimaksud dengan kalimat yuridu al-iradah di dalam ayat ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, maksudnya adalah al-mahabbah. Allah Azza wa Jalla itu cinta. Allah itu mencintai bagi kalian adanya kemudahan. Allah tidak mencintai bagi kalian adanya kesulitan. Makna al-iradah dalam ayat ini maksudnya adalah al-mahabbah. Nah, fa in tasawaya fasawmu afdal, kalau ternyata dari sisi pilihannya itu 50-50 antara berpuasa dengan tidak, maka dalam bab ini dia berpuasa itu lebih afdal. Li'annahu fi'lun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan tentu dengan dia berpuasa akan lebih bisa untuk bersegera di dalam menunaikan kewajiban Allah tabaraka wa taala dibandingkan dia berbuka, sehingga menyebabkan akhirnya dia masih ada kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban tersebut setelah lewat bulan Ramadan dengan mengqadha. Nah, kemudian di sini Syekh rahimahullah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda menceritakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi harrin syadid. Dahulu kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan di cuaca yang sangat panas. Di cuaca yang sangat panas kami keluar safar bersama Rasul di bulan Ramadan. Hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har, hingga menyebabkan karena terik panas yang demikian sangat, salah seorang di antara kami, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di safar tersebut meletakkan tangannya di atas kepalanya untuk melindungi kepalanya karena cuaca yang demikian sangat ketika itu. Fama fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibni Rawahah. Tidak ada salah seorang di antara kami yang berpuasa ketika itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibni Rawahah radhiyallahu taala anhu. Sehingga hadis ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah dibawakan ke pentafsiran keadaan yang ketiga yang tadi kita sebutkan. Nah, yaitu seseorang yang safar dalam keadaan ketika dia berpuasa, pada saat safarnya dia tidak mengalami rasa kepayahan, rasa kesulitan, sehingga yang afdal baginya adalah berpuasa dan tidak berbuka. Nah, kemudian beliau menyebutkan perincian keadaan seorang musafir yang dikategorikan dalam keadaan safar yang ia diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa pada safarnya. Fal musafiru ala safarin min hina yakhruju min baladihi hatta yarji ilaiha. Seorang musafir dikatakan sebagai seorang yang safar itu dimulai ketika dia keluar dari kampung halamannya hingga ia kembali ke rumahnya. Nah, seorang safar dikatakan dalam kondisi safar ketika dia telah keluar dari kampung halamannya hingga kembali ke rumahnya tersebut. Sehingga menunjukkan apabila seorang masih berstatus hendak safar, ini masih dikatakan sebagai seorang yang mukim, bukan sebagai seorang yang musafir. Nah, ketika seorang itu belum keluar dari rumahnya, itu masih berstatus sebagai seorang yang mukim, bukan sebagai seorang yang musafir. Sehingga sebagian mereka, para ulama menyebutkan ketika seorang hendak safar, rukhsah untuk dia boleh berbuka pada saat safarnya adalah ketika dia telah meninggalkan rumahnya. Ketika dia telah meninggalkan rumahnya, artinya telah ada di perjalanan sebagai seorang yang safar. Naam. Walau aqama fil baladi allati safara ilaiha muddatan fa huwa ala safarin ma dama ala niyyatin annahu la yuqima fiha. Kalau semisal dia itu sudah sampai ke tempat tujuannya yang dengannya menyebabkan dia safar menuju ke arahnya, sampai dalam satu waktu tertentu, maka dia masih tergolong sebagai seorang yang safar. Contohnya kita mukim di Samarinda, kita hendak safar ke Balikpapan atau Sangatta dan yang semisalnya selama 5 hari contohnya, maka kita dikatakan sebagai seorang yang musafir ketika kita telah meninggalkan rumah kita, dan kita tetap dikatakan sebagai seorang yang musafir walaupun kita telah tiba di tempat tersebut selama sekian lama, selama sekian lama. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Fayatarakhasu birakhasi safar. Ketika seorang dalam kondisi yang demikian, dia tetap berstatus sebagai seorang yang musafir, sehingga rukhsah safar itu masih dia dapatkan. Di antaranya adalah dengan menjamak sholat, mengqasar sholat, dan di antaranya adalah rukhsah untuk tidak berpuasa disebabkan karena ia dalam kondisi safar. Nah, walau yang qati'u biha safar, walau talat muddah iqamatihi, walaupun waktu dia berdomisili di tempat tersebut itu lama, ini masih berstatus sebagai seorang yang safar. Nah, kemudian beliau menyebutkan tidak ada perbedaan dalam bab safar ini yang dengannya seseorang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa pada safarnya dan rukhsah-rukhsah yang lainnya, Baik safar itu dilakukan disebabkan ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seperti menunaikan ibadah haji, umrah dan yang semisalnya, atau safar yang dilakukan disebabkan karena ingin menziarahi kerabat, atau safar karena ingin berdagang dan yang semisalnya. Nah, ini semuanya termasuk dari safar-safar yang dengannya seorang mendapatkan rukhsah pada safarnya. Nah, di antara rukhsah bagi seorang yang safar adalah untuk tidak berpuasa pada saat safarnya tersebut, dan rukhsah untuk mengqasar salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan menjama' 2 salat ketika dia memerlukannya dan membutuhkannya. Ini selesai pembahasan seputar saum al-musafir. Di sana ada pembahasan yang lain yang juga dibahas oleh mereka para ulama terkait keadaan orang-orang yang Allah Azza wa Jalla memberikan rukhsah pada mereka ketika menjumpai bulan Ramadan. Di antaranya adalah seorang wanita yang dalam keadaan hamil atau menyusui. Wanita yang dalam keadaan hamil atau menyusui ini termasuk dari orang-orang yang Allah Azza wa Jalla memberikan uzur bagi mereka untuk tidak berpuasa. Dalam bab ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, mereka para ulama berselisih tentang hukum puasa bagi seorang yang hamil dan menyusui tersebut, menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa. Yang wajib bagi mereka adalah mengqadha saja. Nah, yang wajib bagi keduanya adalah qadha, tidak berpuasa. Sehingga dia berpuasa kapan dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dan ini adalah mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan termasuk dari perkataan sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhu. Sebagian di antara mereka para ulama ada yang memperinci. Disebutkan di situ, in khafa ta'ala anfusihi ma fa'alaihimul qadha faqat. Kalau semisal keduanya mengkhawatirkan diri mereka, maka yang wajib bagi mereka adalah mengqadha saja. Wa in khafa ta'ala waladaihima fa'alaihima alqadha wa id'amu miskin min kulli yaum. Adapun apabila keduanya tersebut mengkhawatirkan anak mereka, apabila berpuasa menyebabkan anaknya sakit, anaknya tertimpa kemadharatan, maka yang wajib bagi keduanya adalah qadha dan membayar fidyah. Nah, dan ini adalah mazhabnya Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sebagian menghikayatkan termasuk dari perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Pendapat yang ketiga yang mengatakan alaihimal it'amu faqat, yang wajib bagi keduanya adalah membayar fidyah saja, tidak ada qadha, la qadha, tidak ada qadha. Baik dalam kondisi mereka khawatir diri mereka sakit, ataukah dalam kondisi mereka mengkhawatirkan keadaan anaknya atau janinnya. Ini sama, tidak ada perbedaan. Yang wajib bagi keduanya adalah membayar fidyah dan tidak qadha. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun yang rajih dari pendapat-pendapat tersebut adalah orang yang sakit, orang yang hamil atau menyusui itu dikiaskan sama seperti seorang yang sakit, sama seperti seorang yang sakit, sehingga dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun dia memiliki kekhawatiran atas anaknya, ataukah dia mengkhawatirkan dirinya akan jatuh sakit. Sehingga apabila hukumnya sama dengan sakit, maka yang wajib baginya adalah mengqadha dan tidak membayar fidyah. Nah, dan ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah dan difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah dan juga dirajihkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Asy-Syaikh bin Baz mengatakan dalam majmu' fatwa beliau, al-hamil wal murdi' hukmuhuma hukmul marid. Seorang yang hamil dan seorang yang menyusui, hukum untuk keduanya sama persis dengan hukum seorang yang sakit. Idza syaqa 'alaihim as-shaum syara'a lahuma syuri'a lahum al-fitr. Apabila mereka memiliki rasa berat untuk berpuasa, maka disyariatkan bagi keduanya untuk berbuka. Wa alaihimal qadha indal qudrati ala dzalik, dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha ketika mereka berdua memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kal maridi, sehingga keadaannya sama persis dengan seorang yang sakit. Naam. Kemudian belum menyebutkan adanya sebagian pendapat di antara para ulama yang mengatakan cukup bagi keduanya membayar fidyah. Namun belum mengatakan huwa qaulun dhaifun marjuh. Ini adalah pendapat yang lemah dan tidak rajih. Wassawab anna alaihim alqadha kal musafiri wal marid. Sehingga yang benar untuk seorang yang hamil dan menyusui ini wajib bagi keduanya mengqadha puasanya. Kedudukannya sama seperti seorang yang safar dan sama persis seperti seorang yang sakit. Nah, Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Sehingga apabila sama kedudukannya dengan seorang yang safar dan yang sakit, maka yang disyariatkan baginya dengan ayat ini adalah membayarnya ketika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nah, demikian pula yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah dan Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah setelah menyebutkan khilaf yang terjadi di antara mereka para ulama tentang masalah ini. Beliau mengatakan ketika menyebutkan pendapat mereka para ulama yang berpendapat wajib bagi keduanya mengqadha dan tidak membayar fidyah, beliau mengatakan hadzal qawlu arjahul aqwali indi. Pendapat ini adalah pendapat yang paling rajih menurutku, kata beliau rahimahullah. Li'anna ghayata ma yakunu annahuma kal marid wal musafir fayalzimuhuma alqada'u faqat. Karena keduanya kedudukannya sama persis seperti seorang yang sakit dan safar, sehingga yang wajib bagi keduanya adalah mengqadha saja dan tidak membayar fidyah. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian di antara dari mereka orang-orang yang Allah azza wa jalla memberikan rukhsah bagi mereka untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah seorang yang al-kabir la yastati'u shaum, seorang yang tua yang ia tidak memiliki kemampuan untuk bisa berpuasa. Nah, khusus bagi seorang yang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, sekali lagi seorang yang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa menunjukkan apabila seorang itu tua namun memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka wajib baginya berpuasa. Nah, Adapun seorang yang sudah tua yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka yang diwajibkan baginya adalah membayar fidyah. Naam. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menyebutkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi mereka orang-orang yang memiliki kemampuan namun yang memiliki kepayahan untuk berpuasa di bulan Ramadan, yutiqun yakni orang yang mengerjakannya tapi dengan orang yang mengerjakannya namun disertai dengan masyaqqah syadidah, dengan adanya kesulitan yang demikian sangat, itu makna dari yutiqun. Naam, ia bisa mengerjakan tapi fihi masyaqqah syadidah, tapi padanya ada kesulitan yang demikian sangat, seperti seorang yang sudah tua karena faktor umur ia tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan ibadah puasa tersebut. Allah berfirman, fidyatun ta'amu miskin, maka yang wajib baginya adalah membayar fidyah, memberikan makan kepada seorang yang miskin. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan, mentafsirkan ayat ini, laisat bimansukhah, ayat ini tidak berstatus sebagai ayat yang mansukh hukumnya, yang dihapus hukumnya, sehingga hukumnya tetap. Namun hukum yang terkandung di dalam ayat ini untuk kita tetapkan adalah diperuntukkan hiya lil kabir alladzi la yastati'u shaum, bagi seorang yang tua, yang kabir, yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Sehingga makna dari firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin adalah dikhususkan bagi seorang yang tua dalam keadaan tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa Ramadan, sehingga yang diwajibkan baginya adalah membayar al-fidyah. Naam. Disebutkan oleh al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa la yusaru ila al-fidyah illa 'inda al-ya'si min al-qada. Tidaklah hukum puasa itu berubah dengan fidyah kecuali apabila pada diri seseorang sudah adanya rasa putus harapan untuk bisa mengqadha puasanya. Naam. Apabila ada putus harapan bagi seseorang untuk bisa mengqadha puasanya. Sehingga mereka para ulama memasukkan pada kategori ini seorang yang sakit yang tidak diharapkan bisa sembuh dari sakitnya, dengan perincian pembahasan yang kemarin telah kita sebutkan, yang wajib baginya adalah membayar fidyah, disamakan sebagaimana seorang yang tua yang memiliki kelemahan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Naam. Namun terdapat pembahasan di antara mereka para ulama, apabila seorang yang tua tersebut dan lemah ternyata memaksakan diri mereka untuk berpuasa sehingga ia bisa mengerjakannya sampai datang waktu berbuka, apakah puasanya sah atau tidak, ini dibahas pula oleh mereka para ulama, dan mereka menyebutkan puasanya sah. Puasanya sah. Adapun pada hari-hari yang dia tidak bisa mengerjakannya, maka ia lakukan dengan cara membayar fidyah. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, kemudian kita masuk ke pasal yang keempat. Kita masuk ke pasal yang keempat setelah Syekh rahimahullah menyebutkan hukum puasa untuk seorang yang sakit, seorang yang safar, dengan perincian pembahasan yang tadi kita sebutkan, beliau rahimahullah masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pasal yang keempat, fi mufsidati shaumi wahiya al-muftirat, pembahasan perusak-perusak puasa dalam arti kata pembatal-pembatalnya. Wahiya al-muftirat, yaitu pembatal-pembatalnya. Sehingga ketika seorang berpuasa, dia harus menjauhi segala perkara-perkara yang membatalkan puasanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari munculnya fajar yang menandakan waktu subuh hingga tenggelamnya matahari. Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan di sini mufsidatu shaumi sab'ah, pembatal-pembatal puasa itu ada 7. Ini perhatikan, pembatal-pembatal puasa itu ada 7. Yang pertama kata beliau rahimahullah, al-jima', berjima' bagi suami istri. Apabila ia melakukan ini, maka batal puasanya. Nah, yang dimaksud dengan jima', beliau menyebutkan maknanya ilajuz zakari fil farj. Ilajuz zakar fil farj. Ini kebanyakan antum belum menikah ini. Nah, al-muhim secara makna fahamlah. Artinya seperti itu, karena di depan anak ini para santri-santri yang masih muda, ini tidak saya artikan. Yang masih muda bisa tanya nanti sama yang paham. Itu arti dari jima. Menunjukkan kalau semisal ternyata dia menggauli istrinya tapi dengan gambaran bukan seperti yang tadi kita sebutkan, itu bukan jima. Itu bukan jima. Sehingga ada pembahasan di antara mereka para ulama, istilah al-jima' dunal farj. Itu ada istilah jima' dunal farj. Berjima' tapi bukan di farj. Nah, itu bukan jima'. Itu bukan al-jima'. Dan hukumnya juga berbeda. Hukumnya juga berbeda. Sehingga pembatal pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, jima' dengan perincian yang tadi kita sebutkan, ila juz-zakari fil farj. Famata jama'a shaimu fasada shaumuhu. Kapan seorang yang berpuasa itu melakukan jima', maka puasanya itu telah rusak. Baik berjima' dengan seorang wanita yang Allah bolehkan baginya untuk menggaulinya, atau jima' yang dalam arti kata itu adalah sebagai perbuatan zina. Itu sama hukumnya dan tidak ada perbedaan. Ketika seorang melakukannya, batal puasanya dan ia diwajibkan untuk menggantinya disertai dengan membayar kafarah. Nah, thumma in kana fi nahari Ramadan fasawmu wajibun alaihi lazimathu al-kafaratu al-mughalladhah li fuhshi fi'lihi. Naam. Apabila ternyata jima itu dia lakukan di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan, pada keadaan yang diwajibkan baginya untuk berpuasa. Sekali lagi, beliau di sini menyebutkan hukum bagi seorang yang melakukan jima, yang pertama di siang hari Ramadan, menunjukkan di waktu puasa. Di waktu puasa. Kemudian yang kedua, dia pada kondisi yang wajib untuk berpuasa ketika itu. Mengeluarkan daripada kedua pembahasan ini, seorang yang melakukannya di malam hari bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan, sehingga tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Ataukah seorang yang melakukannya dalam kondisi safar, dalam kondisi safar. Seorang yang safar itu kan tidak ada kewajiban untuk berpuasa, ya kan? Nah, maka ini pembahasannya berbeda, bukan masuk ke ranah pembahasan yang nanti akan beliau sebutkan. Sehingga apabila seorang melakukannya pada dua keadaan yang tadi disebutkan, di waktu dia berpuasa di siang hari, dimulai dari fajar subuh sampai dengan tenggelamnya matahari, dan dia dalam kondisi seseorang yang wajib baginya untuk berpuasa. Ketika dia melakukan jima, lazimatul kafaratu al-mughallabah li fuhshi fi'lihi. Yang wajib baginya adalah membayar kafarah yang demikian berat disebabkan karena buruknya perbuatannya tersebut. Disebutkan di dalam hadis, ia diwajibkan untuk memerdekakan budak, memerdekakan seorang budak. Kalau semisal tidak mampu, maka ia diwajibkan untuk berpuasa 2 bulan terus menerus. Kalau ternyata tidak mampu, maka dia diwajibkan untuk memberikan makan kepada 60 orang fakir, 60 orang miskin. Nah, fa'in kana sawmu ghairu wajibin alaihi kal musafiri yujami'u zawjatahu wa huwa sha'im fa'alaihi al-qada' dunal kafarah. Adapun apabila jima' ini dilakukan oleh seorang yang Allah memberikan rukhsah baginya untuk tidak berpuasa seperti seorang musafir, seperti seorang yang safar, maka yang wajib baginya adalah mengqada, tidak membayar kafarah. Nah, tidak membayar kafarah. Kemudian pembatal puasa yang kedua adalah inzalul mani, mengeluarkan mani, mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, kalau semisal keluarnya mani disebabkan karena ihtilam, ini tidak sampai membatalkan puasanya. Inzalul mani bimubasyarah, yang mani itu keluar dengan dia menyentuh seseorang atau menciumnya atau memeluknya dan yang semisalnya, maka dengan ia mengeluarkan maninya akan merusak puasanya. Namun apabila dia melakukannya dalam keadaan tidak mengeluarkan mani, maka tidak ada kewajiban atasnya, yakni tidak ada qadha. Nah, termasuk pula di dalamnya istimna, ya kan? Seorang berpuasa namun dia melakukan onani. Nah, ini juga membatalkan puasanya. Disebutkan dalam hadis qudsi, kewajiban seorang yang berpuasa yang harus dilakukan untuk teranggap sah puasanya, disebutkan dalam hadis, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang yang berpuasa, dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, dan dia tinggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan ada 3 perkara yang harus ditinggalkan oleh seorang yang berpuasa. Yang pertama makan, sehingga ketika seorang yang berpuasa dia makan akan menyebabkan batal puasanya. Yang kedua minum, sehingga ketika seorang yang berpuasa dia minum, maka akan batal puasanya. Yang ketiga syahwatahu, syahwatnya, sehingga ketika seorang melampiaskan syahwatnya sehingga menyebabkan akhirnya ia mengeluarkan maninya, ia keluar mani dari farisnya, maka juga akan menyebabkan rusak puasanya dan batal puasanya tersebut. Namun tidak sampai tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kafarah seperti seorang yang berjima, sehingga yang wajib baginya adalah mengqadha. Nah, dari satu sisi dia berdosa dan wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembatal puasa yang ketiga yang boleh sebutkan di sini adalah al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Makan dan minum. Wahwa, pengertian dari makan dan minum adalah isalu ta'am awi syarab ilal jauf, tersampaikannya makanan atau minuman ke kerongkongan seseorang. yaitu makan dan minum. Nah, itu wasyub demikian. Sawa'un kana an tariqil fami au an tariqil unufi. Baik dia masukkan makanan tersebut melalui mulut atau melalui hidung dengan menghirupnya. Ya kan? Ada seorang dia makan tapi dengan hidungnya. Ya, dia hirup makanan tersebut. Ini sama. Wa ayyan kana naw'ul mat'um aw al mashrub, bagaimanapun jenis makanan dan minuman tersebut tidak ada perbedaan. Kapan seseorang memasukkan makanan dan minuman ke tenggorokannya, baik melalui mulut atau melalui hidung, ke lubangnya, baik melalui mulut atau ke hidung, maka teranggap orang tersebut telah makan dan minum sehingga membatalkan puasanya. Masuk pula di dalamnya infus. Nah, ini belum masukkan ke poin yang keempat. Makana bima'nal akli wa syurub. Apa saja yang menduduki makna seperti makan dan minum. Apa saja yang maknanya sama seperti makan dan minum. Nah, beliau memisalkan seperti seseorang di infus, yang pada infusnya tersebut terkandung nutrisi-nutrisi yang sama dengan makanan sehingga bisa menguatkan tubuhnya. Sehingga bisa menguatkan tubuhnya. Sehingga kita melihat terkadang seorang di infus dia tidak makan selama sekian minggu itu bisa, ya kan, dan tetap sehat. Karena cairan infus tersebut itu sebagai pengganti makan dan minumnya. Sehingga ketika seorang di infus dengan kriteria yang tadi kita sebutkan, maka menyebabkan batal puasanya dan wajib baginya untuk mengqadanya pada hari yang setelahnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Di sana masih ada beberapa dari pembatal-pembatal puasa yang lainnya, insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.